baru kita percaya kebesaran Tuhan. Mengapa harus tunggu bencana? Sengsara datang untuk kemanusiaan. Mengapa setiap hari keluar seperti ini? Sisihkan harta untuk selama. Kenapa harus tunggu berjana? Baru kita bersahabat dengan alam. Mengapa setiap hari berbuat seperti kepastian, apakah di situ sudah aman? Kita bukannya, justru bukannya jadi seorang pengecut kalau kita menghindar dari suatu masalah. Gak apa-apa, kadang-kadang kita menghindar aja. Salah satu menghindar, menjauh. Pokoknya, ojo kelain yang gini, terserah kalau di luar.